بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، حاضرين رحمني ورحمكم الله جميعا، berlalu bagi kita pembahasan tentang perkara orang yang mengucapkan la ilaha illallah, di mana orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dakhala al-jannah, masuk ke dalam surga. Namun perlu kita ketahui bahwasanya kalam pembicaraan ataupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu harus dipadukan dengan sabda-sabda beliau yang lainnya yang terkait dengan keutamaan dari mengucapkan la ilaha illallah. Tidak mengambil hanya satu hadis saja, tapi kumpulkan semuanya supaya nanti tidak salah di dalam memahaminya. Tidak sebagaimana paham Murji'ah yang mereka hanya mengambil lafaz ini saja. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Sehingga mereka sing penting sudah mengucapkan la ilallah. Nah, padahal di sana beliau alaihi salatu wasallam menyebutkan fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Maka sesungguhnya Allah haramkan atas neraka terhadap orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika, dia mencari dengan ucapan la ilaha illallah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jika konsekuensi dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus melihat bagaimana ya tafsir dari yang diajarkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Tidak hanya ucapkan saja, ternyata di sana ada lafaz yabtaghi bidzalika wajah Allah. Berarti dia harus ikhlas. Ikhlas di dalam mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Karena kalamnya Rasul adalah yufassiru ba'dahu ba'dhan. Sebagian menafsirkan sebagian yang lain, wa yuqayyidu ba'dahu ba'dhan. Mengikat sebagian dengan sebagian yang lain. Sehingga tidak boleh mengambil sebagian, ditinggalkan sebagian yang lain. Kalau seperti itu keberadaannya, inilah yang disifatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7. وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ fayattabi'una ma tashabaha minhu. dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan kepadamu Al-Kitab. Di antara isi dalam kitab, ayat-ayat yang muhkam. Dan ini adalah induk dari kitab. Dan ayat yang lain adalah mutasyabihah. Mutasyabih. Yang maknanya bisa ganda. Maka ada pun orang-orang yang di dalam hati mereka zaigh, adanya penyimpangan. Fayattabi'una ma tashabaha minhu. Maka mereka mengikuti apa yang mutasyabih dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka mengambil ayat yang mutasyabih? Ya'khudhuna alladhi yasluhu lahum. Mereka mengambil ayat mutasyabih ini adalah untuk kemaslahatan buat mereka. Karena menguntungkan mereka. Wayatrukuna alladhi la yaslahu lahum. Dan akan meninggalkan yang tidak membuat maslahat keberuntungan buat mereka. Ini orang yang dikatakan mengikuti ayat-ayat mutasyabih. Orang-orang yang mengambil ayat-ayat mutasyabih demikian. Karena kalau ayat muhkam itu sudah jelas hukumnya. Adapun ayat mutasyabih itu masih bisa dibawa kepada makna yang mereka sedang berada di atasnya. Wayaqulun, dan mereka berargumentasi dengan mengatakan istadallalna bil Qur'an. Kami itu berdalil dengan Al-Qur'an. Semuanya. Mereka yang terjatuh ke dalam pemikiran-pemikiran bid'ah, pemahaman-pemahaman bid'ah, pasti mereka akan mengatakan dalil kami itu dari Al-Quran. Itu sudah pasti. Ketika dikeluarkan, ternyata itu adalah ayat yang mutasyabih yang harus dibawa kepada ayat yang muhkam. Lah ini yang tidak dilakukan oleh mereka. Sehingga ketika ini disampaikan kepada orang yang awam, tidak mengenal agama dengan baik, ya, maka akan terbawa dengan pendapat yang demikian ini. Karena menganggapnya perbuatannya ada apa? Dalilnya dari Al-Quran. Dan itu sudah menjadi khas mereka ahlul bid'ah. Akan menggunakan ayat-ayat mutasyabih. Naqul, kita jawab mereka. Mastadallaltum bil Qur'an. Kalian itu tidak berdalil dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an in qala kaza faqad qala kaza. Al-Qur'an jika menyebutkan demikian, maka sungguh Al-Quran pun akan menyebutkan demikian. فَلِمَادَ تَأْخُذُونَ بَعْضًا وَتَتْرُكُونَ بَعْضًا. Apa sebab kamu mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian? Ya. Ini perkara yang harus diketahui oleh kita. Perilaku dari Ahlu Zaigh, karakter yang ada pada orang-orang yang memiliki penyimpangan, kebengkokan, ini pasti mereka itu akan mengambil sebagian dan akan meninggalkan sebagian. Itu sudah khas. Sudah khas sekali. Padahal warasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi kullu min indi rabbina. Padahal ar-rasikhun, orang-orang yang dalam fil ilmi, di dalam ilmu, mereka mengatakan kami beriman dengannya karena semua datang dari sisi Rabb kami, yakni al-muhkam wal mutasyabih. Diimani semua, baik ayat yang muhkam maupun ayat yang mutasyabih. Ini orang yang dalam ilmunya mengimani semuanya. Fayuruddun al-mutasyabih ilal muhkam. Dan akan mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Jadi fahami ya? Ya. Jadi, ar-rasikhuna fil ilmi itu tidak mengambil mutasyabih kemudian meninggalkan yang muhkam. Atau mengambil yang muhkam meninggalkan yang mutasyabih. Ar-rasikhuna fil ilmi mengimani semuanya. Mengimani semua. Karena itu datangnya dari Allah semuanya. Dan akan mengembalikan yang mutasyabih maknanya kepada yang muhkam sehingga menjadi jelas. Adapun ahlu zaykh itu berhenti pada pengambilan ayat yang mutasyabih saja, meninggalkan yang muhkam. Jelas ya? Nah, وَيُفَسِّرُونَهُ بِهِ yang mana mereka ya, menafsirkan mutasyabih bihi dengan muhkam. وَيُقَيِّدُونَهُ بِهِ dan mereka الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ mengkaitkan mutasyabih bihi dengan yang muhkam. وَيُفَسِّلُونَهُ mereka الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ orang yang dalam ilmunya memerinci dengannya, dengan yang muhkam. Sehingga tidak ada lagi sudah kerancuan. Semuanya jelas. Semuanya gamblang. Amma innahum. Adapun sesungguhnya mereka. Mereka siapa di sini? Ahlul Zaykh. Orang yang memiliki penyimpangan di dalam hatinya. Ya'khuzuna al-mutasyabiha. Mereka mengambil yang mutasyabih. Apa tadi mutasyabih? Yang memiliki makna ganda. Bisa demikian. Wa'idhukuna al-muhkam. Dan mereka meninggalkan al-muhkama, yang muhkam. Fahadihi tariqatu ahli zayghi. Maka ini, yakni mengambil mutasyabih dan meninggalkan muhkam adalah jalannya ahli zaygh. Jalannya orang yang menyimpang. Dan Rasul sudah mengingatkan ketika dapati orang yang semacam ini, suruh meninggalkan. Fahdaruh. Maka jauhi oleh kalian. Jangan didekati orang yang memiliki karakter seperti ini. Karena ini karakternya ahli zaygh. Ya'khuduna al-mutasyabiha wa yatrukuna al-muhkama. Mengambil yang mutasyabih dan meninggalkan yang muhkam. Bisa difahami ya? Kita lihat keterangan selanjutnya. Dicontohkan. Falladzina ya'khuduna bihadis anna man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah ويقتصرون على هذا ولا يردون الأحاديث الواضحة التي فيها القيود وفيها تفصيل فهؤلاء أهل الزيغين فالذين maka orang-orang yang يأخذون mereka mengambil بحديث dengan hadis أن من قال bahwasanya orang yang mengucapkan لا إله إلا الله دخل الجنة وَيَقْتَصِرُونَ عَلَى هَذَا dan mereka itu meringkas dengan ini, yakni mencukupkan iktisar dengan hadis ini saja. وَلَا يُرَدُونَ الْأَحَدِيثِ dan tidak mendatangkan hadis-hadis الْوَاضِحَةَ yang gamblang, yang jelas الَّذِي فِيهَا الْقُيُودِ yang di dalam hadis-hadis itu ada pengikatnya. Siapa yang nanti akan masuk surga yang mengucapkan ya Allah itu ada pengikatnya. Seperti apa cirinya? Wa fiha tafsir yang di dalamnya itu ada rincian, tidak hanya sekedar mengucapkan saja, tapi ada rincian disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Lah, orang yang mencukupkan dengan hadis tadi, hanya satu hadis tadi ini, fahaulai ahlu zaykhin, maka inilah ahlu zaykh, orang yang menyimpang. Ada kebengkokan di dalam hati mereka, sehingga dicamkan dengan baik oleh kita, ya, thoriqahnya ahlu zaykhin. Ya benar, seolah-olah mereka itu berdalil dengan Al-Quran, namun hakikatnya mereka itu tidak, karena mereka menggunakan yang mutasyabih ini adalah ada dua kemungkinan, ibtigha' al-fitnah, ini yang pertama, yang kedua ibtigha' ta'wilih, ya, mereka yang dicari dengan perbuatannya ini adalah untuk membuat fitnah, ya, kekacauan, kerusuhan, keresahan, ini yang dicari, yang mereka inginkan. Atau mereka akan mencari takwilnya, tafsir-tafsirnya, sehingga nanti akan keluar dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini orang yang semacam ini harus diwaspadai yang luar biasa, karena membahayakan. Ya, karena membahayakan. Fayajib ala talibil ilmi, maka wajib, ya, atas pencari ilmu, ayya'rifa, untuk mengetahui hadhil qa'idatal azimata, kaidah yang agung ini. Wajib untuk kita mengetahui kaidah yang agung ini. Apa sebab? Karena kaidah ini adalah kaidah yang disebutkan dalam Al-Quran dan sudah ditetapkan kaidah ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Nih, thoriqahnya ahlu zikh seperti ini. Karena akan dicari ayat-ayat mutasyabih, hadis-hadis mutasyabih, atau perkataan-perkataan ahlul ilm yang mestinya digabungkan yang satu dengan yang lainnya. Li'annaha hiya jima'uddin wa hiya asasul millah. Di mana ini adalah kaidah yang besar, ini termasuk kumpulan dari agama dan termasuk asas pokok dari agama. Supaya apa? Supaya jangan berbuat seperti yang dilakukan oleh ahlu zaykh. Laisal maksudu, bukanlah yang diinginkan, annaka ta'khud ayatan aw hadisan wa tatruka ghairahu, bukanlah yang diinginkan, dimaksud engkau mengambil satu ayat atau hadis kemudian engkau tinggalkan yang lainnya. Balil maksud, bahkan yang diinginkan, yang dituju, annaka ta'khudul qur'ana kullahu, engkau ambil Al-Qur'an semuanya. Wa ta'khudha sunnata kullaha, engkau ambil sunnah seluruhnya. Wa kadzalika kalamu ahli al-ilm, demikian juga perkataannya ahli al-ilm. Al-alim idza qala kalaman, orang alim ketika mengucapkan suatu ucapan, la ta'khudhuhu wahdah, engkau jangan mengambil ucapan itu hanya itu saja. Hatta tarujjahu ila kalamihil kamil, sehingga engkau kembalikan pada ucapan alim tadi ini sehingga sempurna. Ya. Wa tattabi'u kalamahu fi mu'allafatihi, engkau ikuti ucapan-ucapan alim ini di dalam karya-karyanya. Ya. Kadang ulama ketika menulis sebuah karya, di sini mengatakan demikian, di lainnya mengatakan yang semirip, ada tambahan, paham ya? Yang berikutnya nanti ada bentuk yang lainnya. Ini kalau kita mengambil satu perkara, itu bisa menjadi tidak sempurna. Maka kumpulkan semua kalamnya. Li'annaha yuqayyidu ba'duhu ba'dan. Karena sebagian itu mengikat sebagian yang lain. Seperti itu. Sehingga tidak menimbulkan fitnah. Sehingga tidak menimbulkan apa? Fitnah. Coba lihat. Kalau misalnya ada orang, ini kalangnya Ibnu Saimin. Satu bilang, ini juga kalangnya Ibnu Saimin. Ternyata itu ada paradoksi di situ misalnya. Orang bisa berantem. Saling menyalahkan. Mesti kan digabungkan semua baru bisa menyimpulkan. Bisa difahami enggak? Ya, saya kasih contoh yang gampang saja lah. Seperti keberadaan ceritanya orang tua dulu ya. Ada orang buta ya. Orang buta. Orang gak ngerti kan buta namanya. Ini betul? Ya. Di bawah orang buta ini gajah dipegangkan perutnya. Dibuangkan perutnya. Satu lagi dibawakan. Ini gajah yang dipegangkan buntutnya. Satu lagi. Ini gajah yang dipegangkan telinganya. Nanti kesimpulannya apa ini? Ini orang bilang, gajah itu besar sekali ini. Kayak beduk kan bilangnya ya. Yang satu, gajah itu kayak pecut. Gajah ini kayak ilir. Nah, kupingnya besar kayak tipat itu. Sehingga mereka karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Ya, karena buta dia. Sehingga dia ketika ditanya gajah bisa berantem dia. Bisa difahami? Ah, kayak gitu gambaran paling sederhananya. Orang maksudnya ketika mengambil kalamnya ulama itu jangan seperti orang buta diperlihatkan gajah, dimekan gajah. Ini loh gajah. Satu perut, satu buntut, satu telinga. Bisa difahami? Ya. Itu orang buta, orang buta. Lah kita awalnya kan buta, gak ngerti ilmu. Makanya ketika mempelajari suatu ilmu tuh nunggu bagaimana semuanya sudah terkumpulkan. Baru bisa kita mengetahui, oh ini kalam dari seorang ulama seperti ini kesimpulannya. Ya. Begitu pula hal yang sudah kita sebutkan tadi. Ayat-ayat maupun hadis-hadis Rasul jangan mengambil sebagian ditinggalkan. Sebagian harus kumpulkan semua terkait dengan bab masalah tersebut. Wabillahi taufik. Li'annahum ala sunani kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alaihi wasallam. Karena mereka itu para ulama itu berada di atas sunnah. Ya, sunnah-sunnah dari kitabullah ataupun sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kadang didapati subhanallah terkait dengan berita-berita ini semuanya menukil dari satu ulama tapi ternyata beda yang dinukilkan. Nah ini sangat membahayakan yang demikian. Harus dijamak, dikumpulkan semua. Sehingga ulama mutaqaddimin terdahulu itu mengumpulkan ya, ada ini kalam-kalamnya Imam Syafi'i ya, ketika di Basrah, ini ketika di Kufah, itu kadang berbeda sehingga akan dikumpulkan. Oh ini kalam qadim, ucapan pendapat yang terdahulu. Ini kalam jadid, ucapan pendapat yang baru. Sehingga nanti akan menjadi jelas permasalahannya. Kok bisa sampai demikian? Nah, maka akan disebutkan tarjih dari pendapat yang ada itu. Sehingga orang itu tidak akan menjadi fanatik buta. Bisa dipahami ya? Nah, kalau sudah fanatik buta, apa bedanya dengan orang buta megang gajah? Ya berantem isinya jadinya. Ya. Padahal itu ada pada gajah semua. Tapi kok ya pada berantem? Karena apa tadi? Buta. Buta. Nah. Faturudul mutlak ilal muqayyad min kalamihim. Sehingga dikembalikan perkataan yang mutlak kepada yang muqayyad dari perkataan mereka para ulama. Perkataan yang sifatnya umum dibawa kepada sifat yang khusus. Untuk supaya tidak terjadi kebingungan. Lah kadang-kadang ini kalam yang demikian ini bisa dibawa kemana-mana ketika tidak dikumpulkan menjadi satu. Ya. Ah, dan ini ada cerita yang luar biasa ketika asatidzah berkonsultasi dengan Fadilatul Syekh Alamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Ya. Dan itu ternyata beda pula ketika didapat cara menafsirkannya. Ya, terkait dengan tentang TV Roja ataupun Radio Roja. Baik, kita kembali saja ke pembahasan. Fatalibul ilmi yajibu alaihi ayakhudha hadhil qa'idah mahu daiman. Maka seorang pencari ilmu wajib atasnya untuk mengambil kaidah ini bersama. Ya. Senantiasa, selalu seperti itu, selama-lamanya. Kumpulkan dulu. Wa yuhadzir min tariqati al-zayh, dan untuk menjauh dari jalannya orang yang menyimpang. Alladzina ya'khuduna alladzi yasluhu lahum. Orang yang menyimpang itu akan mengambil yang maslahat buat mereka. Atau dengan bahasa lainnya, menguntungkan. Wa yaktaruna an-nuqul. Mana ini? Wa yatrukuna alladzi la yasluhu lahum, dan akan meninggalkan apa yang tidak menguntungkan mereka minal kitab wa minas sunnah. Dari al-kitab, dari sunnah, wa min kalam ahli ilmi. Ini sudah kebiasaan menjadi al-zif. Wa yaktaruna an-nuqul, mereka potong itu penukilan-penukilan. Ya, apalagi kalam ulama. Ketika dipotong penukilan-penukilannya itu menjadi pas. Ayat, hadis juga demikian. Ya, dipotongnya sekiranya pas. Sehingga ketika digabungkan ternyata salah dia. Jadi pahami, Pak? Ya, wa yatrukuna baqil kalam, dan dibiarkan kalam yang sisanya. Dipotong, dan yang cocok dikeluarkan. Ini thoriqahnya siapa? Ahlul zaikh, orang yang menyimpang. Aw yatrukuna al-kalam tsani alladhi yuwadhihuhu, atau ia tinggalkan kalam yang keduanya yang memperjelas kalam yang pertama. Karena kalam pertama menguntungkan, kalam kedua ini memperjelas jadi enggak menguntungkan, maka ditinggalkan kalam yang keduanya. Ini thoriqahnya ahlul zaikh. وَيَخُذُونَ الْكَلَامَ الْمُتَشَبِّهِ وَيَتْرُكُونَ الْكَلَامَ بَيِّنْ. Mereka mengambil kalam yang mutasyabih, dan mereka tinggalkan kalam yang jelas. كَثِيرٌ مِنَ الَّذِينَ يَدْعُونَ الْعِلْمِ غَفَلُوا عَنْ هَذَا شَيْءٍ. Banyak dari kalangan orang-orang yang mengaku berilmu lalai dari perkara yang ini. Imma an qasdit tadlil, ada kalanya dia bertujuan ingin menyesatkan. Wa imma an jahlin, ada kalanya dia karena jahil. Fayajibu ma'rifah hadhil umur, maka wajib untuk mengetahui perkara ini. Wa an takuna usulan, dan untuk menjadikan sebagai usul pokok. Wa qawaid inda talibil ilm, dan menjadi kaidah bagi pencari ilmu. Jangan seperti thoriqahnya ahlus. Syekh begini memerinci dengan gamblang, memperjelas supaya ini orang tuh berhati-hati. Ini kelakuan dari ahlus syekh, ahlul bid'ah, itu seperti itu. Akan mengambil sebagian, ditinggalkan sebagian. Yang menguntungkan, diambil, dinukil. Ya. Nuhun sewu saja. Al-Zaykh itu ketika membahas suatu perkara, itu gak bayang-bayang. Apakah dalam perkara yang sifatnya halal maupun haram itu seperti itu. Namun saya ya, kita kasih contoh yang biasa di, ya bukan biasalah, ada penceramah yang menyampaikan bab tentang masalah rokok. Katanya rokok itu memiliki 5 hukum. Ya, kan dalam syarat ini ada berapa? hukum. Rokok itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya haram, ada yang makruh, ada yang sunnah, ada yang mubah. Subhanallah. Itu bukan mereka enggak pakai kaidah, pakai kaidah. Karena penceramahnya ini juga sambil ngerokok. Gak tahu di penceramahnya memasukkan ke dirinya yang mana, wajib apa yang sunnah atau yang mubah. Nah, ini Rasulullah. Katanya supir bis begitu. Itu membawa penumpang. Sehingga dia membawa sekian nyawa. Kalau dia sampai ngantuk nyupirnya bisa celaka. Dan dengan merokok dia jadi enggak ngantuk, maka rokok wajib bagi dia. Dari mana kaidah ini? Subhanallah. Kan mestinya kan sederhana saja, ngantuk ya minggir, istirahat, tidur ya di rest area, kan rampung. Ya, kok bisa menyimpulkan demikian? Ini satu aja lah, salah satu contoh lah ya. Salah satu contoh. Ya, ternyata dia punya perusahaan rokok jadinya. Tip. Qala al-mu'allif fa innal munafiqin, ini ilat yang di atas. Yaqulunaha wa hum tahdal kufari fid darkil asfali minan nar. Lihat ya. Jadi kalau disambung dari atas, bahwasanya yang diinginkan dari ucapan la ilaha illallah itu bukan dengan lisan saja yang tidak tahu maknanya dan tidak berwujud dengan amalan. Kalau memang sekedar mengucapkan saja seperti keadaannya siapa? Murji'ah. Ingat, fa innal munafiqin, maka sesungguhnya orang-orang munafik yaqulunaha. Mereka tuh mengucapkan la ilaha illallah. Wahum, bersamaan dengan itu mereka tahtal kufar, masih di bawah orang-orang kafir, fidar kil asfali minan nar, di kerak yang paling bawah dari neraka. Coba, kalau sudah Allah khabarkan demikian dalam surat An-Nisa ayat 145, Allah khabarkan innal munafiqina fidar kil asfali minan nar. Lalu bagaimana ini orang murji'ah yang mengatakan ketika mengucapkan la ilaha illallah itu sudah selesai? Jelas akan bertentangan dengan ayat ini. Ini menunjukkan mereka adalah ahlul zaid. Karena gak mengumpulkan semua dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-munafiqun alladhi hum fi ad-dark al-aswali minan nar hum alladhina yadhharuna al-islam wa yaqtununa al-kufra. Orang-orang munafik yang mereka itu di kerak yang paling bawah dari neraka, mereka adalah orang-orang yang menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Menampakkan keislaman dengan apa? Yaitu dengan mengucapkan syahadat. Bahkan tidak hanya mereka mengucapkan syahadat, mengamalkan dari amalan yang ada, seperti sholat, seperti berjihad. Ya, ini dilakukan enggak oleh orang munafik? Dilakukan. Namun batin mereka itu penuh dengan kekufuran. Bagaimana ini muncul keberadaan mereka ini? Li'annahu lamma hajarun nabiyyu ilal Madinah, bahwa tatkala Nabi berhijrah ke Madinah, wasara haulahu al-muhajirin wal ansar, dan menjadilah di sekeliling beliau orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Wa qawiyal islamu, dan kuatlah Islam. Wa antasara ad-din fi Badrin, dan agama menang di perang Badar. Allah menangkan agama Islam di perang Badar. Tilkal waqi'ah azimah, itu adalah kejadian yang sangat-sangat besar. Allati tara khabaruha, yang kabar kemenangan dalam perang Badar itu menyebar fil masyariqi wal magharib, di belahan timur dan belahan barat. Ya, belahan timur, belahan barat mendengar kemenangan kaum muslimin di dalam pertempuran Badar. Kenapa kok sampai berita ini tersebar begitu dahsyatnya? Li'anna an-nabi yantasaru 'ala sanadidi Quraisy. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menang dari keperkasaan orang-orang Quraisy. Quraisy kana tajul Arab. Quraisy itu adalah mahkotanya orang Arab. Jadi kalau ingin tahu Arab, ya lihat orang Quraisy. Karena mereka yang menguasai perdagangan, pemerintahan, delegasi-delegasi dari mancanegara, itu Quraisy yang menangani. Ya, mereka tuh punya Darun Nadwa, ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat Arab. Itu yang menguasai adalah orang-orang Quraisy. Diberi kepercayaan untuk mengurus Ka'bah. Lah, orang yang berhaji itu kan dari berbagai mancanegara. Quraisy yang mendapat kemuliaan di situ. Kepandaian diplomasi, kepandaian untuk mengatur perekonomian, itu Quraisy luar biasa. Bahkan Allah abadikan bagaimana perekonomian mereka itu gerak, baik musim dingin maupun musim panas. Sehingga diturunkan satu ayat khusus untuk menjelaskan tentang Al-Quraisy. Karena di tajnya Al-Arab, mahkotanya orang Arab, Quraisy. Nah, sehingga kita melihat musyrikin Quraisy, orang-orang musyrik dari bangsa Quraisy. Bangsa yang paling mulia di tanah Arab itu Quraisy. Dan dari Quraisy ini ada kabilah yang paling mulia, itu dari Bani Hashim. Jadi kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan. Jelas ya? Lah, dari Bani Hashim ini ya dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau itu dari keturunannya sangat mulia. Ini Quraisy ya. Jadi tajul Arab, mahkotanya orang Arab. Sehingga sangat diperhitungkan sekali keberadaan orang Quraisy. Abroha saja ketika menginginkan untuk menghancurkan Ka'bah, karena kok banyak orang berbondong-bondong ke sana. Itu tidak mampu karena Allah binasakan. Karena Allah apa? Binasakan. Kan menunjukkan tahu bahwasannya ini adalah umat yang bukan sembarangan Quraisy itu. Karena kemuliaan inilah sehingga Rasul alaihissalatu wassalam menyebutkan bahwasanya al-khalifatu minal Quraisy. Kekhalifahan semuanya itu dari apa? Quraisy. Kalau enggak dari Quraisy itu enggak sah kekhalifahannya. Sehingga kalau sekarang ada orang ngaku ini khalifah nih, sudah jadi khalifah. Kamu orang mana? Jadi jajar. Oh ya, tidak bisa. Jajar gimana? Khalifah dari Quraisy kok jadi jajar. Ini berarti khalifah-khalifahan. Khalifah-khalifahan. Ya, kalau sekarang kan sudah ada al-khalifatu fil ardi Cilensi. Khalifah itu sudah ada di negeri, di daerah Cilensi Bogor. Ya. Mereka yang namanya Jamus, Jamaatul Muslimin, punya khalifah. Tinggal tanya saja khalifahnya di Cilensi, alamatnya mana, aslinya mana, keturunan mana, gitu. Diteliti kok jadi jajar, gak ketemu dah. Ya, berarti ini bukan yang diinginkan dari apa? Khalifah yang orang harus berbaiat kepadanya. Ini ngaco ini namanya. Namanya apa? Ngaco, bikin keresahan. Sehingga bikin doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan mereka menjaga di kafirkan. Wabillahi taufik. Ingat ya, Quraisy itu memegang tampuk kekhalifahan. Terus ya sampai turunnya Nabi Isa alaihissalam. Wa kana an-nasu yanzuruna ilaiha. Dan manusia itu melihat kepada Quraisy. Orang itu memandang betul Quraisy. Baik negara superpower yang ada ketika itu Persia ataupun Romawi. Karena memiliki pengaruh besar di belahan timur itu Persia. Belahan barat itu Romawi. Itu negara yang adidaya ketika itu. Dan gak bisa menguasai Arab itu gak bisa. Karena letak yang sangat bagus untuk perekonomian dan yang sejenis. Minyak belum ada yang mengetahui. Kalau sudah mau tanya minyak masa gak rebutan nanti. Jelas ya. Sehingga dalam surat Al-Quraisy mereka punya kebiasaan dagang fisyita'i wasoif. Ini kebiasaan mereka. Musim syita, musim dingin, wasoif, musim panas. Nah, sehingga peradaban yang ada pada tanah Arab di kotanya itu memang luar biasa. Ya, karena memang sudah banyak percampuran dari berbagai negeri. Sehingga ketika Rasul lahir itu gak suka keluarganya itu menaruh di kota Mekah. Karena dia akan rusak bahasanya. Dibawa ke pedalaman. Diasuh oleh Ummu Aiman sehingga terjaga tentang lughahnya, bahasanya. Kemurnian dari bahasa Arabnya. Kalau sudah kota itu ya tidak bisa. Karena sudah banyak apa? Pergaulan. Tidak fasih nanti. Jadi tidak fasih. Sehingga diasuh di kampung. Demikian. Sehingga manusia itu sangat memperhatikan bagaimana kok sampai bisa Quraisy itu kalah dengan kaum muslimin. Berarti kaum muslimin di saat itu sangat diperhitungkan kemampuannya. Ya, mereka kan tidak melihat dari sisi akidah, enggak. Enggak melihat dari sisi pertolongan dari Allah, enggak. Melihatnya dari sisi kekuatan Quraisy luar biasa kok bisa kalah, gitu aja. Berarti ini orang-orangnya hebat. Berarti ini orang-orangnya memang luar biasa. Nah, ini membuat ngeper. Ya, baik negara superpower tadi, Persia maupun Romawi. Ya, barakallahu fikum dengan kemenangan kaum muslimin lah. Di saat itu yang di Madinah, yang orang-orang kafir. Ya, yang merasa dulu itu memiliki kepentingan untuk menguasai. Mulai berpikir keras. Tapi tidak bain-bain ya, keberadaan kaum muslimin di saat itu. Falamma intasara 'alaiha sallallahu alaihi wasallam fi Badr, maka tatkala Nabi alaihi salatu wasallam Allah menangkan di Badar, wa qatala atau wa qutila ru'usuha, dan dibunuh pentolan-pentolan Quraisy. Inda dzalika qala al-munafiqun, maka di saat itu orang-orang munafik ya mengatakan atau berkata, nahnu waqa'na fil Madinah bainal muhajirin wal ansar wa mahum rasul. Kita berada di Madinah antara muhajirin dan ansar, dan ternyata muhajirin dan ansar bersama mereka itu rasul. Wa madza na'mal, apa yang harus kita kerjakan? Karena mereka itu punya persekongkolan yang luar biasa. Tidak masuk dalam kategori Yahud, tapi mereka itu kufur billah. Ya, laja'u ila hilah. Kemudian mereka membuat tipu muslihat. Wahia annahum yuzhiruna al-islam, bahwa mereka itu menampakkan Islam min ajli ayyu'ishu ma'al muslimin, supaya mereka bisa hidup bersama kaum muslimin. Wa yuhafizu ala dima'ahum, ala dima'ihim, dan sehingga mereka terjaga darah-darah mereka, wamwalihim, dan harta-harta mereka. Wa Rasul alaihi salatu wasalam laisa lahu illa zahir, dan Rasul tidaklah menghukumi kecuali yang zahirnya saja. La yadri anil qulub illa Allah, Rasul tidak tahu apa yang dalam hati kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Faman adharul Islam qabilnahu minhu, maka siapa yang menampakkan Islam diterima dari dia. Hatta yadharu minhu ma yukhalifu zahiruhu, sehingga nampak darinya apa yang menyelisih dari zahirnya. Ini keberadaan orang munafik. Menampakkan. Sehingga untuk menampakkan Islam jelas mereka itu bersyahadat. Sementara hukuman untuk mereka fid dzarqil asfali minan nar. Lalu bagaimana engkau wahai orang Murji'ah kalau mengatakan cukup mengucapkan la ilaha illallah. Padahal orang munafik juga mengucapkan la ilaha illallah, namun tempat mereka adalah fid dzarqil asfali minan nar. Ini bantahan yang semacam ini harus difahami dengan baik sehingga orang yang terjatuh ke dalam pemikiran Murji'ah tadi itu tidak bisa apa-apa sudah. Oh ternyata keliru ini pemahaman yang mengatakan kalau sudah mengucapkan la ilallah itu aman 100%. Ya enggak. Enggak aman 100% enggak. Sampai betul-betul nampak dari dia perbuatan-perbuatan yang menyelisih dari la ilaha illallah. Nah, bisa? Baik. Cukup dulu. Allahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.